Dalam episode sebelumnya, Aisyah sudah memiliki keimanan untuk mengalahkan hawa nafsu. Hah? Apa yang kamu pegang itu, malaikat? Ini adalah pedang iman. Aku mendapatkan pedang ini karena Aisyah sekarang rajin menuntut ilmu dan semakin beriman kepada Allah. Hah, sial. Hai hawa nafsu, dengan pedang ini saya bisa melawanmu. Hah? Coba saja, aku tidak takut. Aisyah kan masih punya hawa nafsu. Kita lihat saja nanti siang. Dia pasti akan batal lagi. Hahaha. Siang hari yang panas, Aisyah masih berpuasa di rumah, sedang tidak ada siapa-siapa. Dan ternyata di meja makan, hawa nafsu sudah menyiapkan makanan kesukaan Aisyah agar puasa Aisyah batal. Wah, ada makanan nih, kebetulan aku lagi lapar. Hahaha, tuh kan, dia masih punya hawa nafsu. Hahaha. Ciat, aduh. Jangan Aisyah, ingat kamu lagi puasa. Oh iya, saya lagi puasa. Ciat, aduh. Ah, cicipi sedikit aja, tidak apa-apa kok. Ah, takkan ku cicipi, walaupun sedikit, Allah kan maha melihat. Rasakanlah sahabat dan pedang iman ini. Iya. Walaupun sedikit, Allah pasti tahu. Iya. Alhamdulillah, bagus Aisyah, kamu sudah banyak kemajuan. Iya. Iya. Hai hawa nafsu, pakailah pedang menunda-nunda ini. Terima kasih setan. Aisyah, sudah tinggalkan tempat itu. Nanti hawa nafsu kamu bisa bangkit lagi. Tenang saja dulu Aisyah, kan capek kalau harus pindah tempat. Hiat. Nah sekarang coba cium wanginya kue kesukaanmu itu. Harumnya enak. Jangan Aisyah. Itu kan makanan kesukaanmu Aisyah. Ayo makan sajalah. Aduh, aku gak kuat nih. Ini kan makanan kesukaanku. Makan saja ah. Hahaha, rasakan ini malaikat. Hahaha, itulah akibatnya jika menunda-nunda kebaikan. Hahaha. Aisyah pun akhirnya batal lagi karena Aisyah menunda-nunda kebaikan. Padahal Aisyah sudah hampir berhasil mengalahkan hawa nafsu. Hahaha. Sore hari, Aisyah kembali mengikuti acara tajil bersama di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahumma lakasuntu wa bika aman wa ala rizkika aftaratu birahmatika ya arhamarrahimin. Aisyah, kenapa kamu menangis lagi? Aku masih batal puasa. Aku selalu saja gagal melawan hawa nafsu. Sudah berkali-kali aku mencoba, tapi aku selalu kalah. aku pasti akan masuk neraka. Masya Allah Aisyah, kamu tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Ya Aisyah, ingatlah rahmat Allah itu jauh lebih besar dan luas daripada dosa-dosa kita. Jangan pernah kamu berputus asa. Carilah penyebab kegagalanmu, lalu perbaikilah. Masih banyak cara untuk melawan hawa nafsu. Kenapa aku selalu gagal? Apa kamu ingat kata kakak pembimbing waktu di pesantren Ramadan? Ingat apa? Jika hawa nafsu dibantu oleh kecerdikan setan, kita disarankan untuk bertanya ke Bu Ustazah. Iya benar, Bu Ustazah biasanya suka mengisi kuliah subuh. Ya, insya Allah aku akan ikut kuliah subuh itu. Sedang makan sahur di rumah. Allahumma barik lana fima rozak tanah wakina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi at'amana wasaqana waja'alana minal muslimin. Nawaitu sauma godin an ada'i fardu syahri Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Niat saya puasa di bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Ya Allah, aku mohon bantuanmu agar aku bisa mengalahkan hawa nafsuku. Amin. Sudah masuk waktu imsak, aku harus siap-siap ke masjid. Assalamualaikum, Aisyah. Aisyah. Waalaikumsalam. Oh, teman-teman, mau ke masjid ya? Iya. Ayo, aku sudah siap. Aisyah dan teman-temannya pun berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di masjid, imam sudah berdiri di hadapan jamaah untuk memimpin sholat subuh berjamaah. Barisannya mohon diluruskan dan dirapatkan. Bagi laki-laki, penuhi dulu saf yang paling depan, kemudian saf yang berikutnya. Bagi yang perempuan, penuhi dulu saf yang paling belakang. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak tahu berapa lama lagi jatah usia kita yang masih tersisa. Bukan hal yang mustahil, sholat subuh kita kali ini adalah sholat subuh terakhir kita. Oleh karena itu, marilah kita laksanakan sholat subuh kita kali ini dengan sebaik-baiknya. Ayo komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalah shalah, hayyalah falah. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه الله أكبر Usai melaksanakan sholat subuh berjamaah, para jamaah kemudian mengikuti acara kuliah subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini Allah masih memberi umur sehingga kita bisa bertemu lagi dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah dan ampunan yaitu Ramadan. Di bulan ini setan-setan dibelenggu sehingga tidak akan mampu menggoda kita. Ujian kita di bulan ini adalah melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Ketika di siang hari yang panas, kita haus dan lapar. Lalu kita lawan hawa nafsu kita sekuat tenaga. Walaupun tidak ada seorang pun yang melihat, tapi sesungguhnya ada Allah yang Maha melihat. Baik, silakan jika ada yang ingin bertanya. Saya, Bu. Iya, silakan. Bu, nama saya Aisyah. Saya mau bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita? Saya sudah coba dengan ingat bahwa Allah Maha melihat, tapi saya masih tetap gagal, Bu. Ya, pertanyaan yang bagus. Aisyah, kamu sudah benar. Yang pertama harus dilakukan memang dengan selalu mengingat Allah. Namun kita harus ingat, setan itu sangat cerdik. Misalnya dengan membuat kita menunda-nunda kebaikan dan sebagainya. Ya benar Bu, waktu itu saya memang selalu menunda-nunda, padahal saya hampir berhasil. Nah kemudian walaupun kita sudah berusaha keras berjuang untuk melawan hawa nafsu, tapi kita masih sering kali kalah kan? Ya benar. Itulah bukti akan diri kita yang sesungguhnya, bahwa kita itu makhluk yang lemah dan tak berdaya. Satu-satunya yang bisa mengalahkan hawa nafsu itu sesungguhnya hanya Allah saja. Maka minta tolonglah kita kepada Allah pasrahkanlah diri kita kepadanya dengan membaca la haula wala quwata illa billah. Aisyah pun mendengarkan nasihat ibu ustazah itu dengan khusyuk. Siang hari yang panas, Aisyah baru saja pulang dari sekolahnya. Di jalan Aisyah dikejar-kejar anjing galah, sehingga ia harus berlari-lari di tengah terik panas matahari. Tenggorokanku benar-benar kering. Ada apa tuh? Wah, ada minuman segar nih. Hai Aisyah, ayo diminum, segar loh minumannya. Kebetulan nih, lagi haus. Hahaha. Malaikat, rasakan ini. Aduh. Jangan Aisyah, kamu kan lagi puasa. Tapi kan aku lagi puasa. Cia, aduh. Alhamdulillah. Minum saja Aisyah, kamu kan capek haus lagi. Minuman itu bisa menghilangkan hausmu. Jangan Aisyah, ingat Allah Maha Melihat. Astagfirullahaladzim, aku kan lagi puasa dan Allah Maha Melihat. Aku mohon pertolongan ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Lebih baik sekarang aku tidur siang saja ah. Jangan pergi Aisyah. Gak ada yang lihat ini. Coba sedikit aja. Alhamdulillah kini aku punya energi kepasrahan. Kamu tidak akan bisa lagi menggoda Aisyah. Hah, siap. Aisyah dan teman-temannya pun datang ke acara buka bersama di masjid. Adik-adik, hari ini adalah hari terakhir di bulan Ramadan. Nanti malam kita takbiran dan besok kita akan melaksanakan salat Idul Fitri. Adik-adik, masih pada puasa enggak hari ini? Sudah ada yang batal belum hari ini? Belum. Aisyah, bagaimana hari ini? Masih puasa? Alhamdulillah, Kak. Berkat pertolongan Allah, Aisyah masih puasa sekarang. Alhamdulillah. Adik-adik, jika puasa kita tamat, sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Karena kita berhasil mengalahkan musuh kita yang paling berat, yaitu hawa nafsu kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, yeah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Energi kepasrahan. Hah, siap. Rasakan ini. Thank you. betapa nikmatnya berbuka puasa. Kalau saja tadi siang aku batal dan meminum minuman itu, aku tidak akan bisa merasakan betapa nikmatnya buka puasa ini. Alhamdulillah. Iya, sama-sama Aisyah. Mohon maaf lahir batin juga ya. Iya. Hai teman-teman, sekarang kan sudah lebaran. Kata televisi, berarti kita sekarang boleh makan sepuasnya dong. Terus kita sudah boleh lagi pakai baju seksi kan? Ya tidak begitu dong, Ser. Walaupun sekarang kita sudah boleh makan di siang hari, tapi jika kita malah menuruti hawa nafsu lagi, maka tidak ada gunanya puasa. Makan dan minum secukupnya saja. Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Iya nih, Shirley kebanyakan nonton TV. Begini deh jadinya. Iya nih, surakan TV. Hu, hu, hu, hu. Mana TV-nya? Tuh, tuh, di rumah. Surakan lagi. Demikianlah persembahan dari kami, santri-santriah kelas 5 diniyah takmiliyah al-ikhlas. Semoga menjadi amal jariah bagi kami. Hak cipta naskah dan cerita hanya milik Allah. Naskah dan cerita dilindungi oleh lisensi fisabilillah, artinya bebas digunakan kembali selama berada di jalan Allah, dan dengan tetap mencantumkan bahwa hak cipta hanya milik Allah. Wassalamualaikum.